بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. demikian الله عز وجل menjalankan syariatnya di tengah umat ini dengan memilih barakallahu fikum para pembelanya yang melindungi untuk melindungi agamanya dan menyelamatkan umat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Munculnya para imam-imam di dalam dakwah ini dan para pewaris para nabi menyuarakan al-haq itu hak dan batil itu batil, misdaqan sebagai wujud barakallahu fikum, realisasi dan bukti apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man qadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan terus akan muncul ta'ifah, sekelompok dari umatku, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, zahirin alal haq, membela barakallahu fikum kebenaran, menampakkan al-haq di tengah umat ini. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan barakallahu fikum tentang mereka-mereka para pembela kebenaran ini di hadapan ujian. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan langkah mereka dan tidak akan ada yang menghadang perjuangan mereka dari kaum mukhadzilin, orang-orang yang merendahkan dan menghinakan mereka. Allahu Akbar. Betapa banyak orang-orang yang mengaku diri berjalan di atas sunnah, benci terhadap dia. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, tidak memudaratkan mereka, karena yang mereka perjuangkan adalah bukan miliknya, milik Allahu Azza wa Jalla. Yang mereka kejar dan inginkan bukan apa yang dimiliki oleh manusia dari dunia barakallahu fikum. Yang mereka kejar adalah ridhonya Allahu Jalla Subhanahu. Yang mereka kejar adalah nilai dari Allahu Jalla wa Ala. La yadurruhum man khadalahum, tidak kemudian membahayakan mereka, menghalangi mereka dan usaha mereka membela kebenaran dari siapapun yang tidak suka dari kalangan orang-orang yang mengaku diri berjalan di atas sunnah. Satu. Wala man khalafahum, dan tidak pula akan membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka. La barakallahu fikum. Bukankah ini sebuah jaminan dari Allah Jalla Subhanahu? Penjagaan dan pemeliharaan dikarenakan langkah mereka untuk membela kebenaran. La yadurruhum. Tidak akan membahayakan mereka. Siapapun yang mencela dan mencaci maki mereka dari orang-orang yang berjalan dan mengaku berjalan di atas sunnah, la yadurruhum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Hadis ini memberitahukan kita satu, bahwa yang menyuarakan kebenaran itu sepanjang masa ta'ifah qalilah, kelompok yang sedikit. Dua, mereka-mereka yang menyuarakan kebenaran, barakallahu fikum, sabat alaihi, kokoh di atasnya, rahimani wa rahimakumullah, tidak goyang, barakallahu fikum, dan goncang karena sebuah syubhat atau karena tawaran-tawaran dunia, rahimani wa rahimakumullah. Mendengar bimbingan ulama kita tentang apa yang menimpa dari murid Al-Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, fitnatus syahawat, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Faya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Zahirin alal haq. Para pembela kebenaran menunjukkan bahwa tokoh-tokoh pembela kebenaran ini adalah orang-orang yang ikhlas, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita sebutkan di dalam pembukaan bagaimana detaknya bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Mari kita dengarkan satu ayat di dalam surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Langsung. Oke. Langsung kan, barakallahu fikum. In tansurullah yansurkum. Terus? Sudah hafal belum surat Muhammad? Hah? Ya bunai, sudah hafal? Ayo. Oh lupa, subhanallah. Allahu yu'inukum. Hah? Coba dari awal. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Fanduru barakallahu fikum. Nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka yang zahirina alal haq. In tansurullaha yansurkum. Wazid ala dzalik, tambah lagi Allah menyebutkan wa yuthabbit aqdamakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan berakhir perjuangan yang berat ini, yang dari kalangan dia mencela dan mencaci maki, dari yang berselisihan kepada dia terkadang mengancam, barakallahu fikum. Kapan berakhir perjuangan ini, rahimani wa rahimakumullah? Allah menyebutkannya melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dan ketentuan Allah Jalla subhanahu. Berakhir perjuangan yang tulus ini sampai kemudian hari kiamat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tadi sudah kita menggambarkan Yang berat adalah turunnya ujian dan cobaan di dalam hidup ini, sehingga kita tidak bisa berjalan lagi dengan Taifah Al-Mansurah atau Al-Iyadubillah. Kita termasuk dalam kalangan mukhadzilin, orang-orang yang meremehkan, mengentengkan, mencela para pengibar bendera sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah hidayah betapa mahalnya. Itulah istiqamah betapa beratnya. Maka di saat Allah jalla wa ala menyebutkan barakallahu fikum, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira dan menyangka kalian itu akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Sementara Allah jalla wa ala tidak melihat, Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, siapa dari kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah jalla wa ala dan yang benar-benar bersabar, kata Allah jalla wa ala. Ternyata surga itu diperoleh dengan keikhlasan dalam memperjuangkan agama Allah jalla wa ala. Ternyata surga itu diperoleh dengan bersabar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Wa yaqulullahu 'azza wa jalla, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian ujian dan cobaan yang telah menimpa umat sebelum kalian? Apa yang menimpanya? Massathumul ba'sa'u, berbagai macam bentuk barakallahu fikum baksa, penyakit. Wadharra'u, malapetaka. Wazulzilu, kegoncangan, ketakutan dan kengerian di dalam medan laga, di dalam peperangan barakallahu fikum. Karena ngeri, rahimani wa rahimakumullah. Mereka berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ucapan ini keluar bukan karena ragu-ragunya, bukan karena keraguan mereka terhadap turunnya pertolongan Allah jalla wa'ala, karena kengerian dan ketakutan yang sampai mencekik leher mereka. Mata Nasrullah, Allah jalla wa'ala menolong mereka dalam jawaban yang menenangkan dan menenteramkan. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Allah jalla wa'ala menyebutkan tentang harga surganya Allah jalla wa'ala. Berawal tawar menawar di dalam hidup ini dengan berbagai macam ujian dan cobaan, yang lulus dan berhasil itulah yang akan menempatinya, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekarang kita ini barakallahu fikum diombang ambingkan oleh fitnah ke kanan, ke kiri, ujian, rahimani wa rahimakumullah, berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi di dalam hidup ini. Apa yang harus kita koreksi? mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan ada dosa, kekeliruan dan kesalahan yang menimpa kita. Termasuk daripadanya adalah di saat kita menganggap enteng dan remeh bimbingan a'immatus sunnah rahimani wa rahimakumullah di dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Menganggap permasalahan enteng dan remeh satu. Jangan menyangka dan mengira apabila anggapan enteng dan remeh bimbingan seorang alim min a'immati hadhihi dakwah akan berhenti sampai di sini. Lah. Tidak. Barakallahu fikum. Anda akan terjatuh dalam sikap menolak barakallahu fikum bimbingannya. Kedua, tidak akan cukup sampai di sini. Anda akan memberikan pembelaan kepada orang yang salah dan keliru. Tidak cukup sampai di sini. Engkau akan mencela dan menuding serta menuduh teman engkau barakallahu fikum yang engkau tahu dalam perjalanannya membela Allah. Nas'alullah salamatul afiyah. Berarti kita sudah masuk dalam jaringan syayatin dan masuk barakallahu fikum dalam perangkapnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, fa ya ikhwani wa ya akhwati rahimani wa rahimakumullah, da'watul haqqi wa da'watu ahli sunnati wal jama'ah mengedepankan al-haq barakallahu fikum daripada mengedepankan individu orang. Tampilnya ulama ussunnah bukan kemudian memperjuangkan kepentingan mereka, namun mereka memperjuangkan al-haq, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita harus barakallahu fikum mengingat hal itu. Beliau menyebutkan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, faqamat hadhihi al-firqatu an-najiyah al-mansura biraf'i rayatil kitab was-sunnati da'watan wa jihadan wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Tampillah firqatun najiyah al-mansurah mengibarkan bendera kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam dakwah, dalam jihad, amr bil ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa min dzalika, termasuk dari sikap pembelaan tampilnya mereka, dzabbuhum an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tafriq bainal huda wal dhalal wal haqqi wal batil wa bayani ahli al haqqi wa muwalatihim wa bayani ahli al batil min al firqi dhalla firqatan firqatan wa bayani fasadi aqaidihim wa manahijihim wa tahdhir minhum bil hujaji wal barahin fi mu'allafatin katsiratin shahiratin ya'rifuha al-ulama wa tullabul ilmi. Termasuk dari tampilnya mereka memperjuangkan al-haq, yaitu dhab, memberikan pembelaan terhadap kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, membedakan antara al-huda wa dhalal, antara hak dan batil, menjelaskan ahlul hak itu ini loh potret mereka. dan juga loyalitas kepada mereka. Menjelaskan ahlul batil. Ini loh potret ahlul batil dalam sepanjang masa. Mereka mengajak umat ini untuk bercermin kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang telah menggambarkan jiwa-jiwa yang ada di dalam hatinya penyimpangan dan penyelewengan. Apa kata Allah Jalla wa'ala? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Setelah Allah Jalla wa'ala membagi barakallahu fikum ayatnya, ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Mari kita dengarkan. Allah Jalla wa'ala bercerita, kalau orang yang ada di dalam hatinya penyimpangan dan penyelewengan akan disembunyikan. Bahayanya ini akan disembunyikan. Sampai para ulama barakallahu fikum bercerita, mereka itu bagikan kalajengking. Pernah lihat kalajengking enggak? Pernah disengat? Oh belum? Mau coba? Oh enggak. Pernah lihat? Di bata, di tanah, atau di mana? Hah? Disembunyikan yang berbahaya itu. Ketika antum mencoba, ya, jangan mencoba ya, kena sedikit badannya yang langsung menyerang yang apanya. Hah? Pernah melihat? Uji aja pakai kayu, sep, langsung naik yang di belakang. Hah? Allah Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fikum bahaya orang yang ada di dalam hatinya rahimani wa rahimakumullah az-zayyik, disembunyikan bahayanya. Tapi Allah membongkar langkah-langkah mereka. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zayghun yattabi'un madha, mereka mengikuti barakallahu fikum. Dari dua ayat ini yang dipilih adalah mutasyabihat. Antum perhatikan, kenapa mereka lari dari muhkamat? Hah? Kenapa? فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Karena tadi barakallahu fikum, kalau dia mengambil muhkamah yang jelas terang benderang, kebongkar kedoknya, terlihat racunnya, maka dia mencari dari dua bentuk ayat ini yang mutasyabihat. Langkahnya diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Kedua barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tujuannya. Apa yang diinginkan dari meninggalkan muhkamah dan mencari mutasyabihat? Ibtigha al-fitnati, satu, mencari fitnah, menebar fitnah di tengah umat. Apa yang dia sembunyikan tadi ketika memakai ayat mutasyabihat, orang-orang menyangka dia adalah benar. Karena kalau kebatilan itu tampil murni, orang tidak mungkin akan menerimanya. Tapi ketika kebatilan itu bercampur dengan al-haq, disinilah barakallahu fikum akan diterima oleh umat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bimbingan ulama'una rahimani wa rahimakumullah, kalau kebatilan itu tampil sebagaimana lahiriahnya, orang gampang untuk menolaknya. Namun kenapa kebatilan itu cepat diterima? Di saat dicampuri dengan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Ini yang pertama, menebar, mencari yang mutasyabihat. Yang kedua, kata Allah Jalla wa Ala, wabtigha'a ta'wilih. Mencari kesempatan dan peluang untuk menakwilkan ayat tersebut. Kurang apa? Agama kita ini menjelaskan barakallahu fikum. Lalu bagaimana sikap kita sekarang terhadap orang yang demikian sifatnya di dalam hatinya zaygun? Nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam kama khajahu al-imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fa idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina sammahum Allah fahdharuhum. Apabila kalian, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, melihat orang yang ada di dalam hatinya penyimpangan dan penyelewengan, barakallahu fikum, itulah dia orang yang dina. Apabila engkau melihat ada orang yang senang mencari mutasyabihat, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, itulah dia yang Allah namakan di dalam Al-Quran. Apa namanya? Fi kulubihim zaygun. Orang-orang yang di dalam hatinya penyimpangan dan penyelewengan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fahdharuhum. Peringatkan hati-hati kalian dari mereka. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, memperingatkan barakallahu fikum umatnya ketika menyaksikan hal yang demikian itu. Loh bagaimana? Kalau ini terkait dengan ayat Al-Quranul Karim. Katanya juga orang itu ikut ke ulama. Perhatikan dengan seksama. Dia akan mencari barakallahu fikum ucapan para ulama yang itu merupakan bentuk zillatuhum, ketergelinciran ulama, itulah yang menjadi pegangannya barakallahu fikum. Bimbingan yang terang, bimbingan yang jelas, dia lari daripadanya. Tetapi ketika mendapatkan zillah, ketergelinciran seorang alim, inilah yang dijadikan pegangan. Ini lo alim fulan membela saya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Loh Pak Ustaz, bagaimana kita mengerti hatinya itu punya penyimpangan? Allahu Jalla wa Ala tidak menyuruh kita untuk membaca hatinya, tetapi Allahu Jalla wa Ala memberitahukan tentang bagaimanakah sikap dan penampilan lahiriahnya. Allahu Jalla wa Ala tidak mengajak kita untuk menebak barakallahu fikum hatinya, di dalam hatinya ada penyimpangan dan penyelewengan. Tapi Allahu Jalla wa Ala dan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajari kita, mendidik kita, membimbing kita untuk memberikan penilaian bukan pada hatinya, namun Allah mendidik kita untuk menilainya dengan perilaku, langkah dan sikap. Barakallahu fikum. Dia ahlu sunnah lo, masaksi dijangkiti oleh itu. Misalkan ya, kita dibingungkan. Dia juga mengakui sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Dia mengikuti sunnah Rasul, kitab yang dibaca sama, yang diajarkan juga sama. Masa kita mau mensikapi dia ketika melakukan barakallahu fikum kekeliruan, kesalahan? Na'am. Ahlus sunnati wal jamaah itu orang yang arhamun nasilin nas, orang yang paling penyayang terhadap manusia, apalagi kepada ahlus sunnati wal jamaah. Namun bentuk kasih sayang mereka tidak kemudian barakallahu fikum menyebabkan mereka itu tanazul, mengalah ketika kebenaran barakallahu fikum diselisih. Sifat kasih sayangnya itu tidak kemudian membiarkan saudaranya melakukan kesalahan. Kalau antum didalili, ya akhi, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana cintanya dia terhadap dirinya. Na'am. Hadis ini milik ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka telah menerapkannya. Bentuk cintanya karena Allah Jalla wa'ala, dia menasihatkan saudaranya. Setelah itu ketika barakallahu fikum tidak menerima nasihat, dia memperingatkan saudaranya ini untuk nasihat Allah, bagi Allah Jalla wa'ala, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, dan bagi ammatul muslimin, bagi keumuman kaum muslimin. Dia peringatkan. Itu pun bentuk barakallahu fikum cintanya karena Allah Jalla subhanahu. Kalau cintanya karena dunia, dia akan membiarkan anda itu salah, dia akan membiarkan anda itu keliru. Yang penting manfaat itu datang buat dirinya sendiri. Ini cinta bukan karena Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakum. Loh, dia ahlu sunnah, bagaimana kita memperingatkan dia, tidak mengucapkan salam kepadanya? Dengarkan kisah al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika fitnatu khalqil Qur'ani, fitnah tentang khuluq Al-Quran itu adalah makhluk. Para ulama di saat itu menerima ucapan ta'wilan, karena menakwilkan barakallahu fikum, termasuk dari sederetan imam itu adalah Yahya bin Ma'in. Al-imamu Ahmad rahimahullah dalam ranjang pembaringannya barakallahu fikum, dan bersamanya Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullahu ta'ala, masuklah Imam Yahya bin Ma'in ke tempat Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Saya kira semuanya paham siapa itu Yahya bin Ma'in. Imamun min a'immatis sunnah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum. Al-Imam Ahmad tidak menjawab dalam pembaringan sakitnya. Assalamualaikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menjawab salam Yahya ibnu Ma'in sampai 3 kali barakallahu fikum. Dalam riwayat Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian bergumam Yahya bin Ma'in, hadis Ammar, kata Yahya bin Ma'in, mendalili sikap beliau dengan peristiwa Ammar bin Yasir. Ukrit, dia dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. dan imannya tenang dan tentram, barakallahu fikum, hatinya tenang dan tentram dengan keimanan. Imam Ahmad membuang mukanya ke arah tembok, barakallahu fikum, yang tadi terlentang. Ketika mendatangkan hujah dalil hadis Ammar, peristiwa Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan kekufuran, hatinya tenang dan tenteram dalam keimanan. Imam Ahmad menambah sikapnya, membuang wajahnya. Yahya bin Ma'in, Ahmad tidak memberikan udzur kepada kita, sementara Allah memberikan udzur kepada Ammar bin Yasir. Dengarkan jiwa yang shadiq, jiwa yang jujur dalam melangkah di atas dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Abu Makar Al-Marruzi rahimahullah, Al-Imam Yahya ibnu Ma'in keluar berangkat dan duduk di pintunya Al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata, bagaimana Ahmad? Allahu Jalla wa'ala memberikan udzur kepada Ammar dan dia tidak memberikan udzur. Menunggu. Keluarlah Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, apakah Ahmad ibnu Hanbal mengatakan sesuatu kepadamu? Kata Abu Bakar Al-Marruzi, na'am. Lalu kemudian menceritakan hadith Ammar, kata Al-Imamu Ahmad. Hadith Ammar, kata Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Peristiwa Ammar bin Yasir, dia dipukul dan disiksa. Antum melihat bagaimana istidlal Imam Ahmad rahimahullah. Peristiwa Ammar bin Yasir itu, dia disiksa, dia dipukul, sementara mereka, kata Imam Ahmad, baru dengan ucapan saja sudah langsung mengikuti. Antum perhatikan, Ammar bin Yasir, Abiyam Yahya bin Ma'in berhujah dengan peristiwa Ammar bin Yasir. Kenapa tidak memberikan udzur kepada kita, kata Yahya bin Ma'in, sementara Allah Jalla wa'ala memberikan udzur kepada Ammar bin Yasir. Al-Imamu Ahmad rahimahullah mengatakan, peristiwa Ammar bin Yasir itu adalah benar-benar dihukum, dipukul, disiksa. Sementara mereka baru diucapkan, baru dalam bentuk ucapan, sehingga mereka segera menyambut dan menerima. Apa ucapan Yahya ibnu Ma'in? Lillahi darruk, pujian dan sanjungan kepada Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Lillahi darruk, mur ya Ahmad Masyikta, perintahkan apa yang engkau inginkan, kata Yahya ibnu Ma'in. Lillahi darruk, saya tidak menemukan seseorang yang a'lam dari Ahmad ibnu Hanbal. Allahu Akbar. Demikian ulama sunnah memberikan suri tauladan, barakallahu fi, disikapi oleh dzakal imamu, tidak kemudian barakallahu fikum pelin-pelan kesana kemari, ya rahimani wa rahimakumullah, muncul akadibnya, muncul kedustaannya. Dengarkan para pembawa bendera sunnah, mereka adalah orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamu Yahya ibn Ma'in rujuk dari sikapnya di hadapan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tabarakallahu fikum. Hakada ulama'una rahimani wa rahimakumullah. Ketika mengingatkan kita dari bahaya seseorang, nushan, itu nasihat buat kita langkah keselamatan. Jalan barakallahu fikum, bimbingan yang akan menyelamatkan kita. Kalau sekiranya kita tidak menerima bimbingannya, ulama-ulama kita, ketika berbicara tentang Abul Hasan Al-Ba'ri, berbicara tentang Ali Al-Hablabi, berbicara tentang Adnan Ur'ur, berbicara tentang Al-Maghrawi, berbicara tentang Hasan dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan terbawa barakallahu fikum bahaya laten ahlul ahwa'i wal bid'ah. Maka di saat barakallahu fikum demikian, kita diingatkan tentang bahaya seseorang di Indonesia ini. Nushan. Nushan sebagai satu bentuk nasihat kepada yang bersangkutan. Dan nasihat kepada ahlus sunnati wal jamaah secara keseluruhan. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika barakallahu fikum bimbingan dan nasihat itu turun dan datang, kita melihat ujian ini ketika turunnya terbagi barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala ingin kemudian menyaring kembali barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah. Terlihat barakallahu fikum yang menerima bimbingan, masya Allah, dia selalu berjalan dengan ulama'nya. Kalau sekarang lepas dari bimbingan ulama, sekarang lu lepas dari bimbingan ulama ahlus sunnati wal jamaah yang sudah memperlihatkan kasih sayangnya pada diri engkau, dia mau mengingatkan engkau, menasihatkan engkau barakallahu fikum, akankah engkau akan selamat? Jawabannya tidak. Bukti engkau mencari barakallahu fikum perlindungan kepada ulama yang lain, pembelaan. Bukankah ini langkah yang sudah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala? Kenapa engkau tidak mau menerima? Loh, dia kan sesuai dengan para pelapor kepada ulama itu penuh dengan akadib. Bu, yang dinasihatkan sudah mengaku kok. Sudah mengaku kalau dirinya itu salah dan keliru. Ditulis barakallahu fikum. Sekarang apa antum akan katakan? Apa yang antum akan jadikan hujah di hadapan Allah Jalla wa'ala? Karena engkau tidak mau menerima bimbingan sang alim. Mencari bimbingan yang lain. Meninggalkan orang yang paling penyayang terhadap dirinya di Indonesia. Ditinggalkan sang alim ini barakallahu fikum. Lalu mencari perlindungan kepada alim yang tidak mengerti tentang Allah, perjalanan bagaimana dakwah di Indonesia, menyelinap di situ, bertameng dengannya. Allahu Akbar. Ini langkah yang sangat berbahaya. Langkah yang akan dijadikan oleh ahlus sunnati wal jamaah, bagi orang yang istiqomah di atas al-huda, dia mengatakan ini langkah yang berbahaya. Bagi orang yang barakallahu fikum adanya pada hatinya atau pada dirinya sesuatu bibit-bibit penyimpangan, ini adalah peluang dan kesempatan. Ada guru yang membelanya, ada ustaz yang membelanya, ada alim yang membelanya, barakallahu fikum, selesai urusan. Maka di saat kita tampil bersama ulama tersebut, anehnya kita yang disalahkan. Antum perhatikan, kita yang dianggap barakallahu fikum salah dan keliru, kita yang dituding dan dituduh. Ketika kita berjalan bersama orang yang membimbing dari awal kita mengenal dakwatus salafiyah, dia barakallahu fikum, ketika kita berjalan ke bersama dia, bersama mereka, kita yang dikatakan keliru, kita yang dituding, barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullah. Adilkah saudara-saudara kita ini dalam memberikan penilaian? Jujurkah mereka untuk berjalan di atas jalan yang shodiqah ini? Bersamaan banyak penyelisihan yang mereka lakukan, mereka sembunyikan itu, lalu kemudian menghantam saudaranya yang mengingatkan, menasihatkan. Namun hal itu bukan sesuatu yang aneh. Allah Azza wa Jal telah bercerita tentang Fir'aun laknatullah alaih, menuding dan menuduh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin melakukan perubahan, barakallahu fikum, terhadap agama kalian, dan saya ahdikum ila sabilir rasyad. Saya ini, kata Fir'aun, ingin mengajak kalian kepada jalan yang lurus. Fir'aun mengatakan, akfarunnas, mengajak orang kepada jalan yang lurus, Musa ini yang salah. Musa yang salah dan keliru melakukan pengerusakan. Coba antum bayangkan, ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kaum munafikin di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum, surat Al-Baqarah. Naam. Naam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi, mereka sudah jelas membuat kerusakan di muka bumi, tapi Allah bercerita, mereka menganggap nahnu muslihun, kami ini melakukan perbaikan. Antum yang kembali kepada ulama ussunnah, dituding dan dituduh, barakallahu fikum. Antum yang diserang, serangannya jelek. Orang-orang yang mengajak kembali kepada sunnah itu ditudinglah saya enggak punya ilmu sedikit pun, dengan kalimat pelecehan dan penghinaan, barakallahu fikum. Bahasanya, kalau diawali akarnya, apa? Allah akbar. Akar pun jadi, pepatahnya apa? Tidak ada rotan. Ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Coba antum perhatikan, siapa yang dimaksud? Mereka-mereka yang mengajak umat itu kembali kepada ulama, barakallahu fikum, warasatul anbiya, seperti Ustaz Muhammad, Ustaz Askari, Ustaz Luqman. Tiada rotan, akar pun jadi. Dia menyangka dirinya itu gajah, kata mereka loh ya. Antum lihat pelecehan dan penghinaan. Tapi kita bersyukur dengan adanya ujian dan cobaan ini. Kita tahu, ternyata yang mengajar kami kemarin adalah orang yang jelek memang akhlaknya, barakallahu fikum. Orang yang angkuh dan sombong, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka menyangka diri mereka itu gajah, tetapi padahal semut. Allahu Akbar. Tentu ini rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terpancing dengan kalimat ini, lalu kemudian terjatuh pada sikap guru kencing berdiri muridnya apa? Kencing berlari, gurunya kencing berdiri, muridnya barakallahu fikum kencing berlari. Jangan sampai kita mengajari orang anak didik kita dengan akhlak yang jelek. Hati-hati, murid kita akan lebih jelek. Benar, muridnya lebih kotor, lebih jelek lagi. Saya berucap ini barakallahu fikum bukan membela individu orang. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan saya keikhlasan melihat kondisi demikian. Kembali barakallahu fikum kepada al-haq, mengajak orang kembali kepada bimbingan ulama. Dituduh barakallahu fikum luqmaniyin, para pengekor Luqman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tatkala datang bimbingan para ulama itu, keluar kata-kata dan kalimat, ucapan ulama itu bukan wahyu ya akhi. Ucapan ulama itu bukan wahyu. Benar. Kalau Anda mengatakan wahyu, Anda akan terjatuh di dalam kekufuran. Ulama itu bukan nabi. Benar. Kalau Anda mengatakan barakallahu fikum nabi, berarti Anda kufur rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kenapa kalimat ini keluar di saat bimbingan ulama itu datang? Kenapa kalimat ini keluar? Ucapannya bukan wahyu. Ulama itu bukan nabi. Bahkan sampai ekstrim, ulama itu bukan Rabb. Lah kalau Anda mengaku dia sebagai Rabb, kan kufur barakallahu fikum. Kalimat ini keluar kenapa? Hal turidu biha nusratan lil haqqi am nusratan lil batil? Apakah Anda inginkan dengan keluarnya kalimat ini membela al-haq atau membela barakallahu fikum kebatilan? Kalau antum mengatakan ingin membela al-haq, kadzabta, Anda berdusta. Bukan demikian cara membela al-haq. Bukan demikian langkah untuk membela kebenaran barakallahu fikum. Ini hirs saya untuk menjaga kehormatan. Kadzabta, Anda berdusta. Anda ingin menjaga kehormatan ini, saudara Anda, lalu Anda tidak menjaga kehormatan sang ulama. Kadzabta, Anda berdusta. Kalau engkau berniat ingin menjaga kehormatan saudara Anda yang direndahkan menurut Anda, yang dihinakan, kadzabta, Anda berdusta. Kenapa Anda berdusta? Anda ingin menjaga barakallahu fikum kehormatan saudara Anda menurut Anda, sementara Anda menghancurkan kehormatan sang ulama. Anda berdusta ya akhi. Berdusta barakallahu fikum. Oleh karena itu saya ikhwani, kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla kembali. Apakah kita ini termasuk orang yang lulus dalam ujian, lalu terus bersabar bagaimanapun pahitnya menerima bimbingan para ulama, Engkau sedih, barakallahu fikum. Namun begitulah hidayah. Itulah barakallahu fikum nilai besarnya sebuah hidayah di dalam hidup. Maka jangan dianggap enteng dan remeh. Mahal, engkau harus membayarnya dengan harga yang mahal pula di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun syubhat yang lain, insyaallah barakallahu fikum, kita akan memaparkannya kepada ikhwanuna. Dan sesungguhnya bagaimana bentuk di belakang kalimat-kalimat tersebut padanya kedustaan, rahimani wa rahimakumullah. Bukan demikian untuk membela al-haq, dan bukan demikian caranya untuk semangat membela kehormatan saudara kita. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan langsungkan barakallahu fikum pada pertemuan besok Ahad insyaallah. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita barakallahu fikum istiqamahan dan terus berjalan bersama bimbingan ulama hadhihi dakwah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.